Balik guys, mohon balik. Pot, rongokna lagu gigi pot siram. Nok, rongokna nok. Kayak gini waktu telak kayak gini. Ini tiba-tiba tuh dia yang korang apa? Wailem.